Baik, kita lanjutkan kembali tasrifan babnya fa'ilah. Nah, dari bab fa'ilah tapi masih mudhaf. Karena mudhaf untuk bab fa'ilah ini berbeda dengan bab fa'ala. Yaitu addo. Addo ikut wazan fa'ila yaf'alu. Bagaimana tasrifan kalau mudhaf itu ikut wazan fa'ila? Addo, addo, addu, addat, addata, addudna. Dengan mengkasrah ainnya. Jadi asalnya itu fa'ilna. Karena fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Beda kalau fa'ala. Kalau fa'ala ketika ketemu domir hun jadi fa'alna, madadna. Tapi karena dia fa'ila maka menjadi fa'ilna. Begitu juga dengan addudna, kembali ke asal. Kembali ke asal, jadi dilihat addu ini karena ikut fa'ila maka dia bedanya pada domir hunna dan seterusnya. Addu, addu, addu, addat, addata, addudna, addudta, addudtuma, addudtum, addudti, addudtuma, addudtunna, addudtu, addudna. Sekali lagi. Abda, abda, abdu, abdat, abdata, abdudna, abdudta. Jadi ketika huna jangan abdudna, salah, karena dia ikut fa'ilah. Abdudna, abdudta, abdudtuma, abdudtum, abdudti, abdudtuma, abdudtunna, abdudtu, abdudna. Ini. Kemudian contoh-contoh yang semisal dengan addo itu ada pada halaman 58. Dibuka halaman 58, di sana ada addo menggigit, syamma mencium, syahabahil massa menyentuh. Kalau massa saling bersentuhan itu ikutnya seperti madda, tapi kalau massa yamassu ikut seperti addo. Kita tasrif sekarang syamma mencium. Syamma, syamma, syammu, syammat, syammata, syamimna, syamimta, syamintuma, syamintum, syamimti, syamintuma, syamintunna, syamintu, syamimna. Mereka telah menciumnya, laki-laki, syammu. Nah, kemudian mereka perempuan telah menciumnya, syamimna. Kalian telah mencium, syamimtum. Untuk laki-laki, kalian wanita telah mencium, syamimtum. Nah, aku telah mencium, syamimtu. Contoh lain misalkan syaha, syaha itu bakhil. Wa mayyu kosuha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Barang siapa yang menjaga dirinya dari rasa kebakhilan maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Syaha, syaha, syahu, syahat, syahata, syahihna, syahihta, syahihtuma, syahihtun, syahihti, syahihtuma, syahihtunna, syahihtu, syahihna. Demikianlah dari bab fa'ala. Jadi bedanya pada dhamir hunna dan sampai ana nahnu itu fa'ilna, kalau dia fa'ilna. Kemudian bagaimana mudhaf kalau ikut af'ala? Mudhaf ikut af'ala maka tasrifannya adalah seperti sebagai contoh di sini. Amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata, amdadna, amdadta. Sama saja, intinya sama saja dengan tetap membuka lam fi'il. Amdadna, amdadata, amdadtuma, amdadtum, amdadti, amdadtuma, amdadtunna, amdadtu, amdadna. Amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata, amdadna, amdadta, amdadtuma, amdadtum, amdadti, amdadtuma, amdadtunna, amdadtu, amdadna. Ini dari babnya af'ala yuf'ilu. Karena mudhaf itu hanya ada pada beberapa bab saja, tidak semuanya. Dalam sulasi mujarrad hanya ada 3 bab, bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Pada sulasi mazid tambahan satu huruf mudhaf itu